Yang penting sudah kena Ahmad. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Sekarang ini kita penutup dari pembahasan isim yang dijar dengan idhofah. Ini penutupnya ini. Hanya kelengkapannya, masya Allah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala anwa'ul idhofah min haitsu fa'idah. Jenis idhofah dari sisi fa'idahnya. Kalau kemarin dari segi apanya? Maknanya. Kalau ini jenis idhofah dari sisi apa? Faedahnya. Apa faedah dari idhofah? Kalau kemarin, apa makna idhofah? Maka terbagi berapa? 3. Ada li, ada min, ada fi. Kalau sekarang, apa faedah dari idhofah? Maka dia terbagi. Al-idhofah tunau'an. Idhofah itu faedahnya ada 2. Lafdiyah wa ma'naviyah. Ada faedah dari idhofah itu karena lafaz. Ada juga faedah dari idhofah karena makna yang ingin dicapai. Dipahami? Jadi bisa karena lafadznya, bisa karena apanya? Maknanya. Ada makna yang kita ingin dapatkan sehingga diidhofahkan. Atau ada makna yang ingin kita dapat, ada lafadz yang kita ingin permudah, ringankan, maka diidhofahkan. Maka diidhofahkan. Falafdiyah dobituha amron. Idhofah yang idhofah lafdiyah, ketentuannya ada 2 perkara. Maksudnya ada 2 tempat ini yang idhofa lafdiyah. Selain ini maka idhofa apa? Selain ini maka idhofa apa? Ma'naviyah. Karena asal itu ma'naviyah. Ini lafdiyah. Ayyakunal mudhafu sifatan. Ciri-ciri idhofa lafdiyah. Pertama, mudhafnya adalah sifat. Tahu sifat? Sifat itu isim fa'il, isim maf'ul, itu namanya kata-kata sifat. Tahu isim fa'il? Isim berwazan apa? Fa'il. Kalau tsulatsi. Ada juga selain tsulatsi. Itu namanya sifat. Atau isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Tahu isim maf'ul? Isim-isim yang berwazan apa? Isim-isim berwazan apa? Maf'ul. Paham? Kalau tsulatsi. Kalau selain tsulatsi, ya, mim ya di dhamma sebelum terakhir di fathah. Paham ini maksudnya sifat? Sifat adalah isim fa'il atau isim maf'ul. Ada sebentar. Wa yakunal mudhafu ilaihi ma'mulan li tilka sifat. Dan mudhaf ilai itu ma'mulnya untuk sifat itu. Tak untuk ma'mul? Tak untuk ma'mulnya? Diamili oleh apa? Sifat itu. Sudah lihat dulu. Amil diamili. Contoh di mana kita dulu bahas itu? Pembahasan ma'mul. Khobarnya siapa? Huruf-huruf yang musyabbah bilaisa. Sebentar insyaallah dapat contoh baru anak uraikan ulang. 2 syarat ini. Kalau mudhofnya adalah sifat. Sifat maksudnya isim fa'il dan isim maf'ul. Yang kedua syaratnya kalau sifat itu beramal kepada setelahnya itu. Kepada mudhofnya itu. Paham? Beramal kepada siapa? Beramal kepada mudhof pun ilainya. Kata beliau, sebentar kita kembali. Wal muradu bisifah. Yang diinginkan dengan sifat ismul fa'il. Yang diinginkan dengan sifat adalah ismul fa'il. Contohnya, daribu zaidin. Daribu zaidin. Daribu zaidin. Iya. Ini apa artinya ini daribu zaidin? Hah? Hah? Hah? Daribu zaidin. Aslinya daribu yang memukul zaid. Daribun zaidan. Yang memukul Zaid. Kan yang memukul berarti sudah ada siapa? Orang yang memukulnya. Berarti Zaidan apa yang namanya? Zaidan. Apa-apa namanya? Ma ini lebih bilang makmulnya, diamili, dikenai pekerjaannya. Paham gak ini? Paham? Ini kan aslinya. Daribun Zaidan. Zaidan maf'ulun bi. Dari siapa? Darib. Darib ini isim fa'il beramal amalan fi'il. Akan datang nanti pelajarannya. Isim fa'il yang beramal amalan fi'il. Berarti Zaidan sebagai apa? Sama dengan dulu itu. Akilan to'amahum. Paham? Paham gak ini? Paham gak ini? Zaidan, apanya ini? Ma'mul. Sekarang lihat katanya. Daribu Zaidin. Ini idofa labdia maksudnya. Kenapa dibilang idofa labdia? Tunggu dulu. Apakah terpenuhi syaratnya? Ada berapa syaratnya tadi? Dua. Pertama harus apa? Harus apa? Mudofnya harus apa? Sifa. Sifa maksudnya siapa? Isim fa'il. Isim fa'il maksudnya yang disorot, bukan fa'il. Tahu isim fa'il yang disorot? Paham? Dorib, isim fa'il? Isim fa'il? Dan terus mudofun ilainya harus apa? Ma'mul untuk sifat itu. Ini, Zaidi. Aslinya apa? Zaidan. Ma'mulnya? Ma'mulnya? Ma'mulnya. Terpenuhi berarti dua syarat? Terpenuhi dua syarat? Terpenuhi. Maka boleh idofa. Doribu Zaidi. Idofa apa namanya? Labdia. Kenapa dinamakan idofa labdia? Karena ini murni kepentingan lafad. Tahu kepentingan lafad? Ini lihat. Doribun Zaidan. Mana yang mudah? Doribun Zaidan atau Doribu Zaidin? Dengarkan baik-baik. Doribun Zaidan. Aslinya. Kemudian diidopakan karena kepentingan lafad menjadi Doribu Zaidi. Mana yang mudah diucapkan? Doribu Zaidi. Lebih ringan. Itulah dibilang idofa labdia. Karena ini sebenarnya bukan Doribu Zaidi. Tapi Doribun Zaidan. Cuman karena mau diringankan lafadnya. Langsung diapakan? Mubar. Di? Idopakan. Kepentingan apa yang antum dapatkan mubar? Hah? Apa? Lafadnya. Lafadnya mau diringankan. Sudah paham? Paham? Paham? Buan? Betul? Siapa yang belum paham? Afdal? Siapa yang belum paham? Rehan? Munah? Yakin? Iya. Lihat lagi, lihat. Wasmul maf'ul. Demikian pula termasuk sifat adalah isim maf'ul. Tahu isim maf'ul? Tahu isim maf'ul? Bukan maf'ul bi, tapi apa? Isim maf'ul. Kalau dibilang isim maf'ul, maksudnya yang ada dalam tasri. Seperti tadi, isim fa'il, bukan fa'il. Tapi apa isim? Fa'il. Isim maf'ul. Contoh di situ, madrubul abdi. Lihat dulu. Ya? Lihat madrubu. Madrubu al-abdi. Madrubul abdi aslinya adalah madrubun. Madrubun al-abdu. Kenapa dibaca al-abdu? Kenapa dibaca al-abdu? Naib fa'il. Berarti ini al-abdu. Ma'mul atau bukan? Ma'mul atau bukan? Ma'mul. Kan naibul fa'il asalnya maf'ulun bih. Naibul fa'il aslinya siapa? Aslinya siapa? Maf'ulun bih. Berarti ma'mul? Ma'mul. Madrubun. Siapa? Siapa? Berarti terpenuhi berapa syarat? Dua syarat. Kan begitu. Aslinya berarti ini boleh diidofakan. Boleh untuk katakan madrubul abdi. Paham bukan? Boleh untuk katakan apa? Madrubul abdi. Cuman pertanyaannya, kenapa kita idofakan padahal aslinya madrubun al abdi? Madrubun al abdu. Kepentingan apa yang kita ingin dapatkan? Lah, lafaz. Mana yang mudah? Madrubun al abdu atau madrubul abdi? Mana yang mudah? Apa? Madrubul abdi. Lebih mudah daripada apa? Madrubun al-abdu. Paham gak? Paham bukan? Kenapa didofakan padahal boleh? Apa alasan nyantum tadi? Kepentingan apa? Lafaz. Paham apa? Paham apa? Jadi dia juga punya kepentingan. Dipahami? Paham gak ini? Paham ini? Ingat, ini baru kita dapat di sini. Belum lewat sebelumnya. Ya, nanti lagi dapat lagi di Qutur Nada. Dapat lagi di Ibn Aqil, insyaAllah. Iya. Kalau kita dapat nanti sering, insyaAllah akan lebih dipahami lagi. Ya. Makanya kalau antum sulit sekarang bahasa Arab, lanjut saja. Dan tidak paham, lanjut saja. Kalau misalnya belum paham-paham yang itu, lanjut saja. Karena nanti dipahami di kitab selanjutnya. Karena namanya Nahwu, begitu pembahasannya. Dipahami ini? Paham, Ahmad? Jadi kalau kusut benangnya, nanti diurai di Qutur Nada lagi. Tak? Saat santai, makanan lagi enak. Paham, Pak, insyaAllah? Jelas ini? Jadi jangan karena sulit sedikit, pulang kampung. Nah, itu bukan jalan keluar. Iya. Paham gak ini insyaAllah ini? Alhamdulillah. Iya, ini dua. Contoh lain lagi. Masya Allah kata beliau diantaranya adalah wasifatul musyabbaha. Ini yang ketiga. Yang diinginkan dengan sifat tadi adalah sifatul musyabbaha. Nanti akan diuraikan di Qutur Nada. Apa artinya sifatul musyabbaha? Cuma di sini kita artikan dulu, nanti dia akan di Qutur Nada akan dibedakan apa perbedaan isim fa'il dengan sifatul musyabbaha. Di sini cuma saya berikan dulu pengetahuan umum bahwa sifatul musyabbaha artinya sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Musyabbaha, sifatnya sifat, nah musyabbaha yang diserupakan. Cuma diserupakan dengan siapa? Yang diserupakan dengan isim fa'il. Karena sifatul musyabbaha dari segi makna sama dengan isim fa'il. Tapi ada perbedaannya. Nanti Ibnu Hisham rahimahullahu taala akan menjelaskan perbedaannya dari beberapa sisi. Akan menjelaskan perbedaannya dari apa? Beberapa sisi. Nah, contoh sifatul musyabbaha. Ini sifatul musyabbaha ini mereka katakan ya, kalau isim fa'il yang tidak berwazan fa'il. Isim fa'il yang tsulatsi yang tidak berwazan apa? Fa'il. Seperti mereka katakan Hasan. Hasan ini kan kalau dalam sorof kita bahas di mana? Isim fa'il dari siapa? Dari apa? Hasuna. Kan begitu. Tapi mereka namakan dengan sifatul musyabbaha. Sifat yang serupa dengan isim fa'il karena tidak sama wazannya dengan isim fa'il. Antum paham gak ini? Paham gak ini? Paham ini? Ada beberapa wazannya nanti. Ada fa'al, ada fa'il yang tidak serupa dengan fa'il. Paham? Mereka namakan dengan siapa? Mereka namakan apa? Sifatul musyabbaha. Apa artinya sifatul musyabbaha? Sifat yang serupakan dengan isim fa'il. Akan diuraikan nanti perbedaannya di Qutur Nada. Apa bedanya isim fa'il, isim maf'ul? Isim fa'il dengan sifatul musyabbah. Masalahnya terjemahannya sama. Sebagaimana? Doribun yang memukul, Hasanun yang baik. Sama. Sama terjemahannya. Contoh, Hasanul wajhi. Hasanul wajhi. Ini kan boleh dibaca apa? Hasanun al-wajha. Sebagai apa kemarin ini? Hasanun al-wajha. Sudah lewat ini. Al-musyabbaha bil-maf'ul bi. Karena hasan adalah fi'ilah. Berasal dari fi'ilah lazim. Tidak butuh pada maf'ul. Tapi kalau mansub sebagai apa? Musyabbaha bil-maf'ul bi. Berarti al-wajhi kan ma'mulnya. Dipahami ini? Al-wajha adalah apanya? Ma'mulnya. Sekarang, hasanun al-wajha. Mana lebih mudah dibaca itu atau Hasanul Wajhi? Hah? Hasanul Wajhi. Setelah antum katakan, antum pilih yang lebih mudah. Berarti lafdhi atau ma'nawiyah? Kepentingan lafaz atau makna? Hah? Lafaz. Paham gak ini? Kalau antum idofakan karena lafaz, maka namanya lafdhi. Tapi kalau antum idofakan karena makna, maka namanya nanti apa? Maknawiyah. Paham gak ini? Paham gak ini insyaAllah? Jelas ya? Lihat. Selanjutnya wal maknawiyah. Akan lebih jelas itu yang di atas tadi. Kalau kita paham ini yang lawannya. Ada namanya idofah maknawiyah. Ini idofah maknawiyah. Ini yang kemarin yang ditakdirkan fi, min, li, itu semua maknawi, kan itu maknanya yang mau antum capai. Kita mau capai makna min, kita mau capai makna fi, kita mau capai makna apa? Li. Paham gak itu? Paham ini? Wa mantapa fihal amron. Idopa maknawiyah, apa yang tidak ada dua perkara itu? Bukan salah satunya, dua. Dua-duanya tidak ada atau salah satunya? Paham gak ini? Tidak ada maka batal. Kan tadi kan dobitnya ada berapa? Ada berapa syaratnya? Dua. Pertama harus apa? Sifah. Yang keduanya harus apanya? Makmulnya. Kalau bukan sifah, seperti misalnya antum katakan, Kitabu Zaidin. Ini kitab, sifah enggak? Sifah enggak? Bukan, karena sifah itu siapa tadi? Isim fa'il atau isim maf'ul atau sifatul musyabbah. Kitab. Isim fa'il? Isim maf'ul? Sifat musyabbah? Berarti idhofah apa? Idhofah apa? Ma'nawiyah. Demikian pula kalau dia sifat tapi setelahnya bukan ma'mulnya. Kalau ada sifat tapi setelahnya bukan apa? Bukan ma'mulnya. Tahu ma'mulnya? Bukan yang dia amili sebelumnya. Paham gak ini? Maka tidak jadi juga. Itu kembali ke idhofah apa? Idhofah apa? Ma'nawiyah. Makanya kata beliau, man tafa fihal amron. Ma'nawiyah adalah apa yang tidak ada dua perkara itu. Nah, contoh, gulamu Zaidin. Coba untuk perhatikan ini. Gulamu Zaidin. Gulam, sifat? Gulam, sifat? Bukan. Apakah ma'mul dia beramal kepada setelahnya? Ya beramal, tapi amalnya mudhofun ilaih. Paham kan? Karena dia bukan sifat. Ya? Apa yang tidak terpenuhi dua perkara? Awil awal atau yang tidak terpenuhi pertama saja. Paham? Pertama saja. Contoh, nah ikramu Zaidin. Ikram itu masdar. Ikram itu apa mas? Masdar. Masdar dari mana ini? Ikram dari mana? Karumah. Dari apa? Akroma. Kalau karuma, masdarnya dua. Fa'alatan dan fu'ulatan. Tidak mungkin ikram sampai hari kiamat. Paham gak? Jadi kalau anda dapat ikram, masdar dari mana ini? Akroma. Namanya masdar beramal amalan fi'il. Berarti itu Zaidin makmulnya. Sebenarnya Zaidin itu adalah siapa? Makmulnya. Tapi kenapa dia tidak dijadikan idhofah lafdiyah? Karena dia bukan apa? Sifat. Sifat itu siapa? Isim fa'il atau isim maf'ul atau sifatul musyabbah. Ikram apa? Masdar. Jadi walaupun dia beramal, setelahnya adalah ma'mulnya, tapi kalau bukan sifat, enggak jadi juga. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Ah, Masya Allah. Iya. Awis tani fakot. Atau yang tidak terpenuhi yang kedua saja. Apa kedua tadi syaratnya? Harus setelahnya adalah merupakan apa? Ma'mulnya. Paham gak ini? Atau yang kedua saja yang tidak terpenuhi. Contoh, katibul qadi. Al-Qadi bukan ma'mulnya katib. Paham? Karena ini lafadznya memang sudah begitu. Katibul Qadi. Penulisnya Qadi. Hakim. Paham gak ini? Penulisnya. Tukang tulisnya. Katib tidak beramal pada Al-Qadi. Sudah paham gak ini? Kecuali amalan sebagai mudhofun ilaih. Paham gak ini? Ah, tidak terpenuhi juga. Watu sama hadil idhofah mahdoh. Idhofah ini, idhofah yang terakhir ini, idhofah apa? Idhofah ma'anawiyah dinamakan dengan idhofah mahdoh. Idhofah murni. Karena tidak ada tujuan lain kecuali apa? Makna. Dinamakan dengan idhofah yang murni. Perhatikan baik-baik. Watufidu ta'rifal mudhof. Dan memberikan faedah pema'arifatan terhadap mudhof. Inkanal mudhof ilai ma'arifah. Kalau mudhof nilainya adalah siapa? Kalau mudhof nilainya apa? Ma'arifah. Nah, gulamu Zaidin. Apa gulam? Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah atau nakiro gulam? Sekarang, setelah didobakan. Ma'rifah. Kenapa? Disandarkan pada ma'rifah. Wa taksisul mudhof inkanal mudhof ila nakiro. Dan memberikan makna pengkhususan terhadap mudhofnya. Kalau mudhof pun ilainya adalah siapa? Kalau mudhof pun ilainya adalah siapa? Ah, nakiro. Paham gak ini? Memberikan makna apa? Taksis. Apa artinya taksis? Pengkhususan. Kalau mudhof nilai nakiro. Contoh, gulamu rojulin. gulamnya lelaki. Artinya bukan lelaki yang lain, bukan perempuan. Paham? Berarti ini maknanya apa ini? Marifat atau nakiro? Ini gulam, marifat atau nakiro? Nakiro atau marifat? Nakiro. Paham? Tapi apa fungsinya, kenapa disandarkan? Pengkhususan. Seperti antum bilang khotamu hadidin, cincin. Cincin kan umum. Paham? Tapi ketika dibilang cincin besi, berarti khusus atau umum? Khusus. Jadi kalau didofakan kepada nakiro, maknanya taksis. Maknanya apa? Pengkhususan. Jelas? Jelas ini? Ini fungsinya kalau idofa ma'nawiyah. Wa ammal idofatu lafdiyah fala tufidu ta'rifan wala taksiso. Adapun idofa lafdiyah tidak memberikan faedah ma'rifah, tidak pula memberikan faedah apa? Pengkhususan. Nih. Doribu Zaidin. Sekarang dorib, ma'rifah atau nakiro? Doribu Zaidin, ma'rifah atau nakiro? Doribu. Apa jawabannya? Doribu Zaidin, nakiro atau ma'rifah? Doribu, ma'rifah atau nakiro? Doribu Zaid. Kitabu Zaidin, kitabu ma'rifah atau nakiro? Kitabu Zaidin, kitabu ma'rifah atau nakiro? Doribu Zaidin, doribu ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Ini idopa ma'naliyah. Ya? Yang ini idopa apa? Lafdiyah. Kalau idopa ma'naliyah disandarkan kepada ma'rifah. Kalau idopa lafdiyah disandarkan kepada ma'rifah atau nakiro, tetap nakiro. Kan sudah dibilang tadi, tidak memberikan faedah ma'rifah. Tidak pula memberikan faedah apa? Pengkhususan. Paham gak antum itu perkataan? Paham atau belum? Kan belum bilang. Waktu bidu ta'rifal mudhaf. Idofa mahdho, idofa ma'nawiyah memberikan faedah pemakrifatan terhadap mudhafnya. In kana al-mudhaf ilaihi ma'rifah. Kalau mudhaf ilainya ma'rifah. Nah, gulamu Zaidin. Paham gak ini? Wa taksis al-mudhaf dan memberikan faedah pengkhususan terhadap mudhafnya. In kana al-mudhaf ilai nakiro. Kalau mudhaf nilainya adalah siapa? Nakiro. Paham gak ini? Nah, gulamu rojulin. Wa ammal idofatu labdiyah. Adapun kalau dia idofa labdiyah karena kepentingan lafad, fala tufidu ta'rifan. Tidak memberikan faedah pemakrifatan. Paham kan? Artinya walaupun di idofa ini, doribu Zaidin. Ma'rifah atau nakiro dorib? Ma'rifah atau nakiro? Diidofakan kepada ma'rifah? Tidak ada apa-apa. Dipaham ini? Paham mubar? Belum. Kan idofa ada dua faedahnya. Ada idofa ma'nawiyah, ada idofa apa? Lafdiyah. Kalau idofa ma'nawiyah disandarkan kepada ma'rifah, jadi ma'rifah. Kalau idofa lafdiyah disandarkan kepada ma'rifah, tidak jadi ma'rifah. Tetap nakiro. Betul. Paham Imran? Jelas ini? Sudah? Siapa lagi belum paham? Muswat? Lalu? Yakin? Rehan? Abdullah? Yakin itu? Itulah perbedaannya. Wala taksis ondah pula memberikan faedah pengkhususan. Innamat tufidu takfifa fil lafdi. Dia hanya memberikan faedah takfif, keringanan fil lafdi dalam lafadznya. Itu saja. Karena memang dia hanya kepentingan apa? Lafadz murni, tidak yang lain. Iya. Waktu sama goiru mahdo. Dan dia dinamakan tidak murni kalau begitu. Paham? Karena tadi idofa ma'nawiyah namanya apa? Mahdo. Kalau idofa lafdiyah, idofa lafdiyah, goiru mahdo. Paham? Wassohi annal mudof ilai majururun bil mudof, labi idofa. Dan yang benarnya mudhof nilai dijar dengan mudhof, bukan dengan idhofah. Bukan hanya sekedar bersandar langsung dijar, bukan. Tapi dia dijar dengan siapa? Mudhof. Paham enggak ini? Watabi'ul mahfudi ya'ti fit tawabi insyaallah. Pengikut yang mahfud akan datang dalam pembahasan tawabi insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu irobil af'al. Bab i'rabnya fi'il. I'rabnya apa? Fi'il. Karena kita belum masuk pembahasan nawasib dan jawazim. Karena belum akhirkan. Paham? Belum apa? Akhirkan. Ya. Taqaddama annal fi'la thalathatu anwa. Telah lewat bahasanya fi'il itu terbagi tiga. Madin wa amrun wa mudari. Ada namanya fi'il madi. Ada namanya fi'il amr. Ada namanya fi'il. Ada namanya fi'il mudari. Wa annal madi wal amr mabaniyan. Dan bahwasanya madi dan amr keduanya mabani. Betul itu? Betul itu? Atau salah? Hah? Mabaninya di atas apa? Telah lewat. Mabaninya di atas apa? Telah lewat. Paham kan? Artinya kalau madi bersama dengan waw jama'at dhamma, bersama dengan dhamma berharokat sukun. Selain itu? Hah? Fathah. Kalau fi'il amr, mabaninya di atas apa? Di jazm fi'il mudhari. Paham kan? Sudah lewat? Ya. Alhamdulillah. Wa annal mu'rab minal af'ali huwal mudhari. Badan bahasanya yang mu'rab dari fi'il adalah mudhari. Kapan? Idalam tatas, idalam yatasil binunil inas. Kalau tidak bersambung dengan nun inas. Apa itu nun inas? Nun iswa. Wala binunit taukidil mubasyaratilahum. Dan bukan juga tidak pula bersambung dengan nun taukid yang langsung terhadapnya. Dipahami ini? Paham ini? Jadi dia mu'rab kalau tidak itu. Wa annal fi'ila yadkhulu min anwa'il i'rab thalata. Dan telah lewat juga bahasanya fi'il itu masuk dari jenis i'rab yang tiga. Apa itu i'rabnya fi'il? Rafa, nasab dan jar. Hah? Apa? Bukan jar. Kenapa? Tidak ada fi'il yang di jar. Iya kan? Betul. Arab wan nasbu wal jazmu. Yaitu rafa, nasab dan jazm. Itu hanya sekedar ulangan sedikit. Wa idza ulima dalika, idza ulima dalika, kalau hal itu telah diketahui. Fal i'rabu khasun bil mudhari, maka i'rab itu khusus untuk fi'il mudhari. Iya, wa huwa marfu'un abada. Namanya fi'il mudhari itu marfu' selama-lamanya. Paham enggak ini? Fi'il mudhari. Perhatikan palu, enggak usah lihat yang lain. Wa huwa marfu'un abada, dan dia marfu' selama-lamanya. Hatta yadkhula 'alaihi nasibun, sampai masuk padanya penasab. Fayan sibahu, maka dia pun menasabnya. Au jazimun fayajzimahu, atau masuk padanya alat menjazim sehingga dia menjazimnya. Ya, jadi asalnya kalau tidak ada penasab, tidak ada penjazim, maka dia apa? Marfu. Kalau ada penasab maka dia, kalau ada penasab maka dia, kalau ada penjazim maka dia. Nah, contoh yang marfu, iya karena abudu wa iya karena sta'inu. Mana syahid kita? Mana syahid kita? Na'budu dan nasta'inu. Langsung sekarang nawasibul mudhari, penasab fi'il mudhari. Nah, langsung, enggak usah tunggu besok. Wan nawasibu kisman, penasab fi'il mudhari itu ada dua. Kismun yang sibu binafsih. Bagian pertama menasab dengan dirinya, artinya dia langsung yang menasab. Wa kismun yang sibu bi'an mutmarotan ba'dah. Dan ada bagian yang menasab dengan an yang disembunyikan setelahnya. Yang mana ini? Alhamdulillah. Sudah aman di buku sebelumnya? Atau belum aman? Aman? Aman. Di dalam otak, di luar otak? Hah? Hah? Masih? Antara ini dan itu? Lumayan, lumayan. Fal awwalu arba'ah. Aman, aman. Yang penting aman dulu. Maka yang pertama ada berapa? Empat. Siapa yang pertama ini? Tidak, maksudnya yang menasab dengan dirinya. Bukan an. Yang pertama maksudnya menasab dengan dirinya ada empat. Ya, ahduha salah satunya an. Ini bos besarnya. Salah satunya siapa? An. Tapi ada syaratnya an menasab. Illam tusbak bi ilmin waladon. kalau dia tidak diawali oleh kata ilm atau pula apa? Tidak pula don. Karena kalau dia diawali oleh ilm atau don, maka bukan an yang menasab ilmu dari, tapi an mukhaffafa minas sakila. An yang diringankan dari yang berat, yang aslinya inna. Atau yang aslinya adalah an, anna. Sudah lewat dulu? Di pembahasan anna. No, an boleh dibaca, anna boleh dibaca, an. Dengan syarat diawali oleh ilm, atau diawali oleh apa? Don. Artinya, kalau diawali oleh ilm atau don, maka itu an siapa? Mukhaffafa minas sakila. Kan pembahasannya ada hubungannya. Artinya kalau tidak ada ilm, tidak ada don, maka pasti an yang menasab. Paham gak ini? Contoh yang terpenuhi syarat. Nah, yuridullahu ayyu khaffifa ankum. Coba lihat sebelumnya, an ini. Apakah ada ilm atau don? Tidak. Tidak ada. Tidak, maksudnya ada ilm atau don, tidak ada kata yang berlapat ya'lam. Paham ini? Yadun. Paham? Tidak ada. Wa antasumu khairul lakum. Lihat. Ini tadi ayyu khaffifa. Maksud dengan apa itu? Yukhaffifa mansub dengan an. Apa alamatnya? Fathah. Wa antasumu mansub dengan apa? An. Apa alamat nasabnya? Hatunun. Jelas ini. Fa in subiqat bi ilm. Kalau dia diawali oleh kata ilm, apakah alima ya'lamu? Pokoknya ilm. Maka apa lihat? Alima an sayakunu. Antum dah baca sayakuna. Tambah ini. Karena bukan alam penasab itu. Fahiyya muqaffafa minas sakila. Maka dia adalah an yang diringankan dari yang berat asalnya. Anna. Paham? Ya? Terus mana isimnya? Asa katanya wasmuhad domiru sya'an mahdu. Sudah dibahas dulu kan di sana. Isimnya adalah domir sya'an yang dihilangkan. Hu. Asalnya annahu sayakunu. Paham ini asalnya? Annahu sayakunu. Wal fi'ilu marfu. Dan fi'il istilahnya berarti apa? Marfu. Wahuwa fa'iluhu. Wahuwa wa fa'iluhu khobaruha. Dan fi'il istilahnya itu. Dan fa'il ini adalah sebagainya. Sebagai apanya? Khobarnya annahu. Paham? Khobarnya an yang dihilangkan isimnya. Kama taqoddama fi babi nawasih. Sebagaimana telah lewat dalam bab apa? Nawasih. Itu kalau ilm. Wa in subiqat bidon. Kalau dia diawali oleh kata-kata yang bermakna don, sangkaan. Kata-kata yang bermakna apa? Don, sangkaan. Fawajahan. Maka boleh dibaca dua. Boleh dibaca dua. Nah, contoh. Wahasibu alla takuna fitnah. Boleh takuna. Boleh juga dibaca apa? Takunu. Paham? Karena don. Hasibu, maknanya hasibu. Mereka menyangka. Ya, mereka apa? Menyangka. Berarti maknanya apa ini? Don. Kata belukuri afi sab'a binasbi wa rofa. Dibaca dalam kiro'a sab'a dengan dinasab dan dirofa. Yaitu mereka baca wahasibu alla takuna fitnatun. Juga mereka baca wahasibu alla takunu fitnatun. Paham gak ini? Paham gak ini? Karena ini setelah don. Tapi kalau antum baca takunu, sebagai apa itu? Fi mahali apa itu? Fi mahali apa takunu? Dia adalah khobarnya siapa? An mukhaffafa minas sakila. Kan begitu. Tapi kalau dibaca takuna, sudah. Annya beramal. Paham gak ini? Paham gak ini? Jelas ya? Jelas Ahmad? Mubar? Yang begini Ahmad, Mubar. Ini an masalah. Masalahnya kenapa? Karena ada anna bisa dibuat juga menjadi an. Dihilangkan tasdidnya. Paham? Cuman kalau anna dijadikan an biasanya diawal oleh ilm atau apa? Don. Kalau ada ilmunya, ilm ya'lam alima, maka wajib dia itu sebenarnya bukan an yang menasab ini, tapi an temannya inna yang aslinya anna. Paham? Paham ini yang pertama. Kemudian, kalau dia diawali oleh don, boleh antum jadikan dia dua. Boleh antum jadikan dia yang aslinya anna menjadi an. Boleh juga an yang sekarang, yang menasab ilmu mudhari. Kalau tidak ada ilm, tidak ada don mubar, berarti siapa mubar? Tidak ada sebelumnya ilm, Tidak ada pula don. Berarti siapa dia mubar? In. Serius mubar. Berarti an yang menasab fil mudhari. Begitu jawabannya, bukan in. Paham? Gini mubar. Lihat. Aku sini ya, sudah ya. Jam begini, an ada dua, nah ada an nawasih lil mubtada, nah wal khobar. Ada an yang menghapus hukum mubtada khobar, temannya inna. Bam, an aslinya anna, dibaca apa? An boleh ditakfir. Kami ini ada an termasuk apa? Nawasib, bukan nawasikh, tapi apa? Nawasibu al mudhari. Paham? Ini punya ada ciri-cirinya. Dia diawal oleh apa? En atau apa? Atau don. Paham? Ya. Kalau ada el pasti an yang ini. Sebelumnya, paham? Kalau ada don, boleh dua. Boleh an temannya inna, boleh juga an yang ini. Paham? Tidak ada ini dua muka. Di awalnya tidak ada el, tidak ada don. Berarti siapa dia? Pasti siapa? Pasti yang ini. Karena yang ini harus begini. Paham? Paham? Paham? Yakin? Yakin betul? Biar pulang ke mubar. Paham? Betulan? Siapa lagi belum paham? Siapa lagi belum paham? Pare-pare. Paham? Jangan pun toh. Paham? Yakin. Haris? Haris? Muna? Antum lihat jadi papan tadi? Betul. Boleh dua bacaan? Memang tidak ada in. Kita bahas an. An, saudaraku yang tercinta. An, yang kita bahas. Allah, oh, dia tidak lihat. Karena di situ tidak ada an. Di situ kan apa? Allah. Iya kan? Begitu antum bilang? Begitu? Iya? Jujur saja. Kan Allah lo, dadaan. Ya, Allah aslinya. Allah. Nun sukun ketemu lam di idogom. Iya enggak saudara? Idogom biguna, bila guna, tanya Ustaz Lukman. Bang saudara. Paham? Jadi dia cari mana an-nya. Nanti tidak ada. Karena dia an. Allah. Allah aslinya apa? An-lah. Nun sukun ketemu lam di. Jadi apain Ahmad? Mubar kalau dalam ilmu tajwid. Kalau nun sukun ketemu lam diapain? Idogom biguna. Bukan urusanku. Yang penting saya idogom saja. Biguna, bila guna, bukan urusanku. Paham antum? Paham? Paham? Yakin? Betul paham? Zainuddin? Betul antum? Alhamdulillah. Selesai berarti? Selesai? Masih sedikit lagi. Wastani yang kedua. Lan, muda ini, lan, tidak ada samarnya lan. Kalau an tadi ada masalahnya sedikit saja, sedikit. Ini lan, nah, lan nabroha alaihi akifin. Mana yang dia nasab? Nabroha. Wasalit yang ketiga, kai al-masdariya wahil masbuqo bil lam. Kai masdariya yang diawal oleh lam, li kai biasanya. di awal lam maksudnya apa? Likai bisa lafdon. Ya, bilam lafdon, lamnya ada, lafdon artinya ada di lafaz. Lafdon apa artinya lafdon? Ada di lafaz. Ya, nah, contoh likai la ta'sau. Mana yang dia nasab? Ta'sau. Apa alamat nasabnya? Hasbun nun. Au takdiron atau lamnya, linya tidak ada, tapi di takdirkan ada. Contoh jitu kai tukrimani. Aslinya jitu likai tukrimani. Paham enggak ini? Paham Mubar? Hah? Paham? Yakin. Yakin. Fa illam taqaddar alam, kalau tidak ditakdirkan lam, fakai jarroh, maka kai huruf jar. Wal fi'lu mansubun bi an mudmaratan ba'daha wujuban, dan fi'ilnya mansub dengan an mudmaratan setelahnya secara wajib. Jadi syarat kai menasab dengan sendirinya harus ada siapa? Li. Harus ada lam li. Apakah linya ada atau ditakdirkan? Kalau tidak ada di lafaz, tidak ada pula dalam takdir, maka kai adalah huruf jar. Terus kalau antum jumpai fi'il di nasab, maka di nasab bukan dengan kai tapi dengan apa? Admut marotan wujuban. Warabi. Habiskan. Hah? Habiskan. Warabi yang keempat, idan. Jangan dulu buka-buka. Lihat saja yang konsentrasi. Yang keempat adalah idan. Idan. Ida suddirat bi awalil kalam. Ini idan kalau diawali dalam awal kalimat. Wa kana fi'il ba'daha mustaqbalan, ini syaratnya. Dan fi'il setelahnya bermakna mustaqbal. Apa artinya mustaqbal? Akan datang. Fi'ilnya tidak bermakna telah berlalu, tapi bermakna apa? Akan. Wa muttasilan biha, dan langsung bersambung dengan idan. Artinya kalau dipisah tidak jadi. Ya? Paham? Au munfasilan atau terpisah anha, terpisah dari fi'ilnya tapi bil qasam au bila nafiyah. Dipisah oleh sumpah atau apa? La nafiyah. Paham gak ini? Ini syaratnya. Kalau dia berada di awal jumlah kalam, jawabannya, dan fi'il setelahnya bermakna mustaqbal, dan langsung bersambung dengannya, atau boleh terpisah, tapi dipisahkan oleh siapa? Dipisahkan oleh siapa? Qasam, tau qasam? Sumpah, atau apa? La nafiyah. Boleh, gak apa-apa. Nah, contoh. Idan ukrimah. Mana yang dia jazm? Mana yang dia nasab? Ukrimah. Idan wallahi ukrimah. Boleh? Hah? Dipisah? Dipisah? Sumpah. Boleh dipisah oleh sumpah. Idan lan ukhayyibak. Gimana ini? Kok dia nasab dia terpisah? Siapa yang memisahkannya? Boleh? Alhamdulillah. Jelas ini? Ini ucapan itu jawaban liman qalalak. Itu sebagai jawaban terhadap orang berkata kepada antum, ana atik. Saya akan datang kepada kamu. Jawaban idan ukrimah. Tak? Ana atik, ada orang teman antum bilang, ana atik, saya mau datang kepadamu. Saya mau datang kepadamu. Jawabannya idan ukrimah. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Idan wallahi ukrimah. Kalau begitu demi Allah saya akan memuliakanmu. Idan la ukhayyibak. Kalau begitu saya tidak akan menghinakanmu. Saya tidak akan menghinakanmu. Pokoknya kalau datang saudara siap. Paham gak ini? Maka yang dia dinamakan waktu sama harfa jawabin wa jazain. Maka dia dinamakan dengan huruf sebagai jawaban atau apa? Balasan. Paham gak ini? Alhamdulillah selesai menasab dengan dirinya. Setelah itu yang menasab dengan an mudmarotan setelahnya. Paham ya? Alhamdulillah. Sedikit lagi.